Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, azanullah ya'kum. Kita lanjutkan kembali dari kajian kita dari kitab pun akidatak minal kitab wa sunnati sahihah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahmatullah alaih. Sekarang kita masuk ke soal nomor 26. Nomor 26, mahukmu sihir. Ya, perhatikan soal nomor 26, mahukmu sihir. Apa hukum dari sihir? Maksudnya hukum dari sihir ini maksudnya apa? Mahukmu hukum dari mempelajari sihir dan terlibat dalam dunia sihir, entah mempelajarinya, mendatangi tukang sihirnya, atau menjadi tukang sihirnya, namun demikian. Nah, ini sekelumit terkait tentang sihir. Perlu diketahui, sihir, ya, sihir itu secara bahasa adalah ibaratun amna khofiya wala tumasababuhu. Dia adalah sebuah ungkapan, ya, terkait sesuatu yang tersembunyi dan halus sebab-sebabnya. Nah, ini secara bahasa, yaitu suatu ungkapan, ya, yang terkait sesuatu yang tersembunyi dan halus sebab-sebabnya. Oleh karena itulah Nabi SAW menyatakan inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara penjelasan ucapan lisan itu terdapat sihir. Yakni maknanya kalamul balik, ucapan yang benar-benar mengena itu, ya, sudah, dia mempengaruhi jiwa orang yang mendengarkannya. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, sihir itu adalah dijelaskan oleh para ulama, dia adalah azaim, dia adalah mantra-mantra, waruqa, jampe-jampe, wa kalamun yutakallamu bih, atau sebuah ucapan yang diucap-ucapkan, wa adwiyatun, atau dengan menggunakan rempah-rempah, wa tadkhinatun, atau dengan berupa asap dupa menyan, wa uqat, atau dengan uqat, ya, apa namanya, yang diikat, berupa buhul-buhul yang diikat, yang dia nanti yu'assiru fil qulub wal abdan, yang dia nanti mempengaruhi hati atau badan, bahkan mempengaruhi mata. Nah, sihir ini dikatakan oleh para ulama, sihir itu terbagi menjadi dua. Ya, sihir yang haram itu terbagi menjadi dua. Ala nau'ain, terbagi menjadi dua. Ada namanya sihir hakiki, ada namanya sihir takyili. Sihir hakiki ialah sihir, ya, hakikat. Artinya dengan sihir tersebut terpengaruhlah kepada kalbu seseorang atau kepada badan seseorang, semisal disantet, diteluk, atau dipelet, atau dia menjadi lebih lengket kepada pasangannya, ya, jadi seorang suami menjadi lebih lengket ke istrinya atau istri lengket ke suaminya, atau menyebabkan suami istri bertengkar kemudian bercerai, ya. Nah, ini sihir hakiki. Kata Nabi SAW, man akada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Barang siapa yang membuat buhul-buhul lalu dia meniupkannya ke buhul tersebut, maka dia telah berbuat sihir. Wa man sahara faqad asyrak, siapa yang telah berbuat sihir maka dia telah berbuat syirik. Nah ini ya, ini sihir hakiki, santet, pelet, teluk ya, apalagi menjadikan rumah tangga seseorang itu menjadi terpecah sebagaimana yang disebutkan ya di Al-Qur'an ya, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, yang akan memisah, menceraikan antara seorang suami dengan istrinya disebabkan sihir. Ini namanya sihir hakiki. Ini sihir hakiki. Nah, berikutnya jenis yang kedua, sihir apa namanya tadi? Takhyili. Takhyili berarti bahasa kitanya khayalan. Ya, berarti bahasa kita takhyili adalah khayalan. Laisa lahum haqiqah. Laisa lahum haqiqatan. Dia enggak memiliki hakikat. Akan tetapi dia hanyalah khayalan yang akan membuat seseorang merasa dia melakukan ini dan itu. Sebagaimana Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsar Al-Yahud. Ya, diceritakan dalam riwayat yang sahih Bukhari Muslim, ya, dikatakan bahwasanya yuqayyanu ilaihi annahu qala syai' wa lam yakun fa ya wa lam yakun ya fa lam wa lam ya. Jadi Nabi seolah-olah dikhayalkan bahwasanya beliau melakukan sesuatu hal padahal beliau enggak melakukannya. Ya, maka Jibril meruqyah Nabi. Ini namanya sihir takhyili. Kemudian yang menjadi korban sihir takhyili ini tentunya dengan izin Allah, karena tukang sihir tidak bisa berbuat apapun melainkan dengan izin Allah, karena Allah Taala berfirman, "Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah." Dan mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun melainkan hanya dengan izin Allah. Maka dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi terkena sihir takhyili, sihir seolah-olah Nabi melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Ini sihir yang takhyili, bukan sihir hakiki. Tidaklah Nabi diteluk, tidaklah Nabi disantet, sihir takhyili. Sebelum Nabi Muhammad SAW juga ada yang menjadi korban sihir takhyili. Nabi siapa? Nabi siapa yang hadis ceritakan di Al-Quran di surah Taha? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wa idza hibaruhum wa isihum. Nah, maka tiba-tiba hibar tali-tali tukang sihirnya Fir'aun, wa isihum dan tongkat-tongkat mereka itu, yuqayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka Musa dikhayalkan dengan sebab sihir mereka seolah-olah ya apa tadi namanya temali ya, kayu-kayu yang dilempar oleh tukang sihir Fir'aun itu tas'a, merayap cepat. Dan Allah sebutkan fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, dan Musa merasa takut dalam hatinya. Musa merasa takut dengan sebab apa? Sihir takhyili. Kemudian Allah Ta'ala firman, qul la takhaf innaka ma'ana, wahai Musa, kamu jangan khawatir, kamu ini lebih tinggi dari mereka. Jadi ini sihir takhyili. Dan kita pun bisa menjadi korban kalau kita menyaksikan acara-acara magic show, entah debus, entah kuda lumping, entah apalah ya, pertunjukan David Copperfield seolah-olah manusia dibelah badannya, kemudian dipisah kepalanya, disambungin kembali, hidup lagi. Itu mata kita kena sihir. Mata kita kena sihir. Sihir apa? Takhyili. Ya. Bisa dipahami sini. David Copperfield tiba-tiba dia show di Paris, di depan orang-orang Perancis. Kemudian dia show, kemudian dia menjadikan menara Eiffel hilang. Laisa lahu haqiqah, padahal bukan itu hakikatnya. Antum jalan tabrak itu menara Eiffel. Kalau ada David Copperfield bilang, Monas saya hilangin, ditonton oleh orang-orang yang gak beriman. atau orang-orang yang beriman tapi lupa berzikir, atau dia keliru malah ngapain nonton acara begituan. Ya, kemudian dihilangkan Monas. Laisalahu hakikat. Ini bukan hakikat. Antum bawa motor kenceng ke arah Monas, tabrak. Kenapa? Karena hakikatnya Monas itu ada. Ya, sebagaimana Musa alaihissalam, ya, dilemparkan tali temali, dilemparkan kayu, tongkat menjadi ular yang bergerak cepat melayang. Musa takut, padahal itu tidak. Itu hakikatnya cuma kayu aja. Makanya ketika Allah perintahkan, ya, Al-Qiyasah lemparkan tongkat Musa, berubah jadi ular, ular yang benar-benar menelan tali temali tongkat mereka. Nah, barulah. Ya, kita jawab. Mainnya di situ ya. Mainnya di situ. Nah, main mobil-mobilannya di situ. Nah, situ. Panggil temannya di situ aja ya. Ya, kita kembali ke soal jawab. Makhluk sihir. Jadi kalau saya tanya sihir terbagi menjadi berapa? Dua. Sihir apa namanya yang pertama? Hakiki. Hakiki yang jelas ya, pelet, santet. Apalagi telur, ya. Kemudian yang kedua sihir takyil, yang dia nggak ada hakikatnya. Makhluk sihir, apa hukum sihir? Hukum mempelajari sihir. Allah Taala, Allah Taala berfirman, walakinna syayatin kafaru, akan tetapi setanlah yang kafir. Yu'allimuna sihir. Mereka mengajari kepada manusia sihir. Maka sihir itu datangnya dari setan. Ya, sihir itu datangnya dari setan. Maka dia min anwa' syirk. Dari jenis-jenis kesyirikan. Karena dia datangnya dari setan. Dan tukang sihir ketika dia mendapatkan ilmu sihir itu dari setan, yaqda'una li syayatin. Maka mereka merendahkan diri mereka di hadapan setan. Wa yasta'inu bihi fi sihr. Dan tukang sihir tadi meminta bantuan setan, beristianah kepada setan dalam menjalankan sihir mereka. Maka ini adalah kesyirikan kepada Allah. Kufur. Dijelaskan oleh Syekh, kufur. Hukumnya kufur. Murtad orang yang mempelajari sihir. Tukang sihir murtad. Yang mempelajari sihir murtad. Yang datang kepada tukang sihir minta jasa kepada tukang sihir murtad. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang marfu', haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir ialah kepalanya dipenggal walam yustatab, dan tidak perlu dimintai tobat. Beda dengan orang yang murtad, dikasih waktu 3 hari, dek mainnya di luar, jangan teriak-teriak ya. Ya, beda kalau orang murtad dia pindah agama, itu dimintai tobat 3 hari. Nah, kalau orang yang jadi tukang sihir gak perlu dimintai tobat, langsung dipenggal kepalanya. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'a mubiqat, asyirku billah was-sihr." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama berbuat syirik kepada Allah, yang kedua adalah sihir. Ah, ini penting sekali. Sihir dicatatkan oleh Syekh kafir. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman tidaklah kafir kata Allah. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan. Dia mengajari manusia sihir. Karena setan mengajari manusia sihir, maka setanlah yang kafir. Maka disebutkan di sini sihir, ya, di dalam ayat ini dalil bahwasanya penyihir kafir. Ya, sihir itu adalah kufuran. Nah, ya Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 102, wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu bil akhirati min khalaq. Dan mereka Yahudi telah mengetahui bahwa barang siapa yang membeli menggunakan ilmu sihir, maka dia tidak memiliki bagian di akhirat. Maka dia tidak memiliki bagian di akhirat, maksudnya apa? Dia tidak akan masuk surga, kata para ulama. Karena Yahudilah dahulu yang pertama kali menggunakan sihir. Nabi bin Al-Asam yang mensihir Rasulullah, seorang Yahudi yang tinggal di Madinah, dia mempelajari sihir dari seorang Yahudi yang ada di Yaman. Yahudi yang ada di Yaman ini mempelajari sihir langsung dari setan. Langsung dari mana? Dari setan. Ini juga Allah Ta'ala berfirman, yu'minu nabil jibti wat ta'ud, di surah An-Nisa ayat 51. Mereka beriman kepada jibit dan ta'ud. Jibit dikatakan oleh Umar bin Khattab dia adalah sihir. Dikarenakan mereka beriman kepada sihir dan ta'ud, yaitu yang diibadai selain Allah atau setan. Nah, ya, jadi saya ulangi lagi, sihir itu dia bisa mempengaruhi ya badan sehingga membuat badan menjadi sakit atau bahkan meninggal. Ya. Atau dia juga bisa membuat hati berpengaruh. Seorang suami, sepasang suami istri yang asalnya cinta mencintai jadi saling membenci, atau salah satunya membenci disebabkan sihir, kalau bahasa kitanya pelet. Atau seseorang yang gak pernah jatuh hati kepada si fulan tiba-tiba jadi jatuh hati, yaitu pelet sihir. Kayak anak muda sekarang punya yel-yel setonia, cinta ditolak, dukun bertindak, ini yel-yel setonia, cinta ditolak, cari lagi. Oh, cinta ditolak, dukun bertindak, ini setonia, kufur, murtad orang yang mempelajari sihir. Waliyadu billah. Nah, bentuk-bentuk sihir tadi jelas ya. Mempengaruhi badan, bisa sakit, bisa meninggal, atau mempengaruhi hati, bisa membenci, bisa mencintai. Nah, ini sihir namanya apa? Sihir hakiki. Kalau sihir takhyili, dia hanya mempengaruhi apa? Mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saharu ayunan nasi wastarahabu wastarahabuhum wajahu bisihrin adzim. Mereka tukang sihir itu hanya menyihir mata manusia dan membuat takut mereka, sebagaimana yang menimpa Nabi Musa. Nabi kita Muhammad SAW juga tersihir oleh Labid bin Al-A'zam. Labid bin Al-A'zam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah, ini punya murid namanya Talut. Talut ini dia mengajarkan sihir. Kemudian dia punya murid yang pura-pura masuk Islam atau memang masuk Islam itulah, Allah Allah, namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham memang tidak membawa ajaran sihirnya Labid bin Al-Asam, kakek gurunya, ya, syekh dari syekhnya. Tapi Ja'ad bin Dirham, ya, karena dapat ilmu dari Talut yang merupakan murid Labid bin Al-Asam, dia mentaktil, menafikan sifat-sifat Allah. Ja'ad bin Dirham dihukum mati pada hari Idul Adha. Ja'ad bin Dirham punya murid namanya Ja'ad bin Shafwan, yang inilah pengusung aliran sesat, sekte sesat menyesatkan Jahmiyah, yang menolak sifat-sifat Allah. Jadi aliran orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah itu punya kakek guru. Kakek gurunya siapa? Labid bin Al-Ashab, yang menyihir Rasulullah SAW. Labid bin Al-Ashab punya guru Yahudi di Yaman. Yahudi di Yaman punya guru. Siapa gurunya? Iblis. Taibara kalau begitu. Ini saya simple sedikit saja ya mengenai sihir ini. Ya. Ya, adapun sabda Nabi SAW, inna minal bayanina sihra, di antara penjelasan lisan itu terdapat pengaruh sihir, yang pengaruhnya seperti sihir. Itu pengaruhnya hanya seperti sihir, bukan artinya orang yang cakap lisannya, pandai beragumah, maka yang mendengar menjadi tersihir, dipakai sihir, tidak. Itu seolah-olah dia seperti menggunakan sihir. Nah ini perlu dihafal tadi ya, sihir ada takhyili, ada hakiki. Saya ulang-ulang lagi ya, sihir takhyili, sihir hakiki. Sihir hakiki mempengaruhi badan, kemudian qalbu. Adapun takhyili hanya mempengaruhi mata. Ya, kita masuk ke soal nomor 27. Ya, masuk soal nomor 27. Hal nusaddiqu al-arraba wal-kahina fi ilmil ghaib? Apakah kita membenarkan, ya, membenarkan arraba, tukang ramal, kemudian ya, kahin, dukun pada ilmu gaib? Ketika mereka meramal sesuatu yang gaib, kita benarkan mereka? Jawab, la, tidak boleh kita benarkan mereka. Ya. Ini mau ketemu bapaknya nih, anak Pak Imam dua-duanya. Tuh, ketemu bapaknya. Salah bapaknya, bukan yang itu. Ya. Maka jawabannya lah, tidak boleh kita membenarkan tukang ramal dan juga dukun. Lalu satu rumah, kita tidak boleh membenarkan mereka berdua. Liqaulihi ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, katakanlah, tidak ada yang mengetahui, ya, gaib, hal-hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Maka kalau ada yang mengatakan dia mengetahui sesuatu yang gaib di langit dan di bumi, maka dia seolah-olah menandingi rububiyah Allah. Maka dia kufur. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, man ata arrafan aw kahilan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, dan juga dukun, kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya ini. Ya. Tidak boleh kita ini mempercayai tukang ramal, termasuk ramalan zodiak yang ada di majalah-majalah remaja. Yang dipercaya remaja, oh, bulan Scorpio, bintangnya Aries, bulan ini rezekinya seret, kesehatannya dilanda, mual, jodoh ditembak kadek mau, kemudian dia pesimis, ya, aduh kalau begitu, kenapa kamu mau pesimis? Iya ramalan zodiak, wah ini nggak boleh, hah? Kalau ramalan cuaca beda, ramalan cuaca ilmu bintang, ya Pak Hadi nanya ramalan cuaca, ilmu perbintangan itu ada dua. Ada namanya ilmu taksir, ada namanya ilmu tasyir. Ya. Kalau ilmu taksir yang kita kenal dengan astrologi, yaitu menjadikan bintang atau benda-benda yang di langit sebagai petunjuk untuk mengetahui peristiwa-peristiwa gaib yang akan terjadi di masa mendatang. Ini kufur. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ittabasa syu'batan minan nujum, faqad ittabasa syu'batan minas sihr." Ya. Zada mazada kata Rasulullah. Siapa yang mempelajari sebagian ilmu bintang, sesungguhnya dia telah mempelajari ilmu sihir. Siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka sesungguhnya dia mempelajari ilmu sihir. Ya. Semakin bertambah ilmu yang dia dapat, semakin bertambah pula dosa atau kekufuran dia. Zada mazada, kata Rasul. Zada, semakin nambah pengetahuan dia, mazada, semakin tambah kufur. Ini astrologi dibedakan dengan astronomi. Kalau astronomi itu perkiraan cuaca, yaitu menjadikan bintang-bintang atau benda di langit hanya sebagai petunjuk arah, arah waktu, arah cuaca akan begini begitu. Dan ini boleh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bin najmi yahtadun, wa bin najmi hum yahtadun." Nah, ini surah An-Nahl ayat 16. "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan tanda-tanda bintang, dengan bintang-bintang hum yahtadun, mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk arah, mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk waktu. Bisa dipahami sini, dapat petunjuk-petunjuk cuaca itu ya. Jadi ilmu nujum terbagi menjadi dua, ada namanya taksir, ada namanya tasyir. Ya, taksir yang kita kenal dengan astrologi, inilah yang kekufuran. Ya, kalau astronomi tasyir, ini enggak yang kita kenal sekarang. Seperti dahulu, ya sebelum adanya kompas, para pelaut dahulu, mereka biasa, para nahkoda kapal, anak buah kapal, mereka biasa, ya menjadikan bintang sebagai acuan, arah barat, timur, utara, selatan. Sehingga zaman dahulu ya para sahabat di lautan bisa mencapai tujuan. Orang-orang Romawi juga demikian. Ya, utusan-utusan para misionaris misal Vasco da Gama, Marco Polo, Christopher Columbus bisa nyampe tempat-tempat yang mereka tuju para misionaris ini. Dengan sebab apa? Astronomi apa astrologi? Astronomi tasyir. Ini jais. Boleh. Ya, hanya menjadikan bintang sebagai acuan tempat, waktu, cuaca. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa bin najmi hum yahtadun." Dan dengan melalui bintang-bintang mereka menjadi mendapatkan petunjuk waktu tadi. Tapi kalau yang astrologi, yang dengan bintang-bintang dia meramal akan terjadi ini dan itu. Dan ini kena sabda Nabi. Man yaktabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Siapa yang mempelajari sebagian ilmu nujum, ilmu astrologi perbintangan, maka dia telah bertambah, ya, dia telah dia berarti telah mempelajari ilmu sihir. Zada mazada. Semakin nambah ilmunya, semakin kumpul. Ya. Nah, perhatikan, sihir, dukun, ini ilmu, ini adalah perkara yang ada, yang memang mesti kita imani, ada demikian. Mu'tazilah, aliran sesat Mu'tazilah, karena mereka terpengaruh oleh ahli mantik, ahli kalam, yang ahli mantik, ahli kalam, masya Allah, adik-adik. Ahli mantik, ahli kalam, kaum filsafat, mereka mengadopsi ilmu mereka dari kalangan orang-orang pemuja Aristoteles dan Plato. Agama Yunani kuno yang menganggap ilmu gaib itu tidak ada. Jin, setan, malaikat, sihir itu enggak ada. Maka disusupi oleh kalangan mantikiyun, ahlul kalam, ke Mu'tazilah, sehingga aliran sesat Mu'tazilah tidak mempercayai sihir. Dan mereka menolak Nabi SAW kena sihir. Padahal riwayatnya Nabi kena sihir dari siapa? Bukhari, Muslim. Nah, ya. Nah, ini kita kembali ke soal jawab nomor 27. Ya, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang dukun tadi? Dia datang ke dukun, ya. Dia meramal, aduh nasib saya apa sekali ya Mbak Dukun, gimana biar nasib saya ini, kamu bikin ini dan itu, kamu sembelih ini dan ini dan itu, kamu taruh penyan ini dan itu, kopi telur di sini di situ, pakai jimat ini dan itu, disebutkan saran-sarannya, dia benar kan? Kufur ya. Oh saya gak membenarkan, cuman datang-datang aja, cuman iseng-iseng, wah juga gak boleh. Ini sama wasilah menuju kekufuran. Nabi SAW juga bersabda, man ata Allah menaukaina lam tuqbal salatuhu arba'ina laila. Siapa yang datang ke dukun tukang ramal, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Ibu bapak kita enggak datang ke dukun, Bu. Bapak-bapak kita enggak datang ke dukun, sholat kita aja belum tentu diterima. Nah, kalau datang ke dukun dapat kepastian, pasti tidak diterima. Selama berapa? 40 malam. Satu malam 5 waktu sholat yang kita kerjakan. 40 kali 5 200. Sholat kita pasti tidak diterima. Satu sholat saja kita tidak diterima, ini sudah bermasalah besar di hadapan Allah. Ini jangan main-main. Nah, sekarang kita tidak datang ke dukun. Kita gak datang ke rumahnya mbah ini, mbah itu. Kita gak datang ke ya dukun ini, dukun itu. Ya, tapi dukun yang datang ke rumah kita lewat media koran, lewat media elektronik, lewat media ya ini dan itu. Sehingga ditawarkan. Saya pernah baca ya, baca. Potong rambut, tukang cukur rambutnya, pakai rambutnya ada koran. Orang apa lupa baca di situ ada lembaran iklan. Lembaran iklannya iklan apa? Iklan sihir dukun semua. Menu, pelet, santet, telur. Datang ini dan itu pasti jos semua. Allah Akbar. La ilaha illallah. Dia datang ke rumah kita, Pak. Dukun itu datang ke rumah kita. Bukan kita lagi yang datang ke mereka, kita enggak datang. Isi. Gak usah pakai assalamualaikum gitu kan ya. Keluar, saya mau minta ramal. Kita mungkin gak seperti itu. Mereka yang datang. Di TV-TV dahulu bahkan ada program yang menayangkan khusus ya pertanyaan mereka. Sihir-sihir dahulu. Siapa itu namanya yang botak? Yang sihir yang botak itu. Punya tayangan tersendiri. Ya, sehingga sihir tukang-tukang sihir banyak yang jadi selebritis akhirnya. Waliyad billah. Ya barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 28. Arya lamun ghaiba ahadun apakah? Ya benar. Hal ya ada berbagai bahadur. Apakah seseorang bisa mengetahui perkara yang gaib? Jawabannya lah. La ya ada berbagai bahadur. Tidak ada yang mengetahui siapapun perkara gaib. Illa man at'allahu minar rusul, kecuali Allah yang berikan ilmu kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala tudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasul. Alimul ghaib, dialah Allah yang mengetahui perkara yang ghaib. Fala tudhir, maka dia tidaklah menampakkan yang ala ghaibihi, yang ghaibnya tadi, ahada, kepada siapa illa man irtada bir rasul, kecuali dari orang-orang yang ia ridhoi dari kalangan rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamul ghaiba illa Allah. Nabi juga bersabda, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Kalau ada mengaku orang dia mengetahui perkara ghaib, maka dia kufur. Ya, dia kufur hukum. Tidak ada yang mengetahui. Dahulu pernah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani diajak debat oleh dukun di Suriah, di Syam. Dukun ini mengaku mengetahui perkara yang baik. Dibantah oleh Syekh Al-Albani, diajak debat sama dukun tersebut. Debatlah mereka berdua, ketemu langsung. Sebelum dimulai debat, disaksikan orang banyak, kata Syekh Al-Albani, sebentar, sebelum kita mulai debat, coba apa yang saya pikirkan di kepala saya saat ini. Kata dukun tadi, ya mana saya tahu pikiran kamu sendiri kok. Kata Syekh Al-Albani, lah gimana mau menerka yang goib, menerka pikiran yang ada di hadapan dia aja gak bisa. Nah ini dusta. Ya, baik. Oh tapi kok benar, saya datang ke Pak Dukun, ya, datang ke dukun, kata dukun tersebut begini begitu terjadi dan betul terjadi. Ya. Gimana itu Mas Panji Islami? Hah? Ada orang datang ke dukun dan benar apa kata dukun? Kata dukun di sini, di situ. Nanti akan begini begitu dan ternyata benar begini begitu. Ada enggak kayak begitu? Ada. Ditetapkan oleh Nabi SAW. Nabi yang menetapkan langsung. Kemarin kita kajian kitab Tauhid, ya, Al-Mulaqas. Kita kajian Al-Mulaqas masuk pada bab, ya, qala madza qala Allah, qala ma yaqulu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'alimul kabir. Di situ ketika Jibril ditanya oleh para malaikat, madza qala rabbuna? Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Kata Jibril, qala Allah wa al-'alimul kabir. Ya Rabb kita memfirmankan yang hak dan Dia Maha Besar lagi Maha Tinggi. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayasmauha mustariqus sama'." Kan tadi yang diucapkan oleh Jibril setelah Jibril mendapatkan berita yang gaib dari Allah. Ya, Jibril mendapat berita yang gaib dari Allah. Kemudian malaikat ketakutan semua, ada yang pingsan, langsung tersungkur sujud. Takut mendengar kalam Allah. Kemudian yang pertama kali bangkit adalah Jibril. Maka malaikat semua bertanya, Jibril lewat, semua malaikat tanya, mana kalau Rabbuna Jibril? Apa yang tadi firmankan oleh Rabb kita Jibril? Qala haq. Ia berkata yang haq. Nah, didengar oleh malaikat. Kata Rasulullah SAW, fayasma'uha mustariqus sama. Maka berita yang baik tadi di kuping, di apa bahasa kita kalau dengar diam-diam, disadap oleh pencuri berita, oleh penyadap. Penyadapnya ini siapa? Setan, iblis di langit. Di langit pertama tentunya. Ya, mungkin di tepi-tepian langit mereka nguping-nguping. Ya. Wa mustariku sama hakada ba'dhum wa ba'dhin. Dan para penyadap itu yang dari setan-setan, mereka enggak bergelombol, tetapi mereka kayak main panjat pinang. Ya, satu di atas, satu di bawah, satu lagi di bawah, satu lagi di bawah. Ini digambarkan oleh Sufyan Ibn Uyainah. Sufyan Ibn Uyainah menggambarkan tangannya seperti ini. Ya, yang ibu-ibu enggak melihat tangan saya. Ibu-ibu gini aja. Ya, jari jemarinya, apa namanya? Telapaknya. Ini namanya telapak ya. Telapak tangannya, lima jarinya direnggangkan, kemudian dimiringkan. Jempolnya naik ke atas. Ibu jarinya naik ke atas. Kata Sufyan Ibn Uyainah seperti ini. Ya, gerombolan para penyadap dari kalangan setan mencuri berita. Satu di atas, satu di bawah, satu di bawah, satu di bawah, satu di bawah. Gitu. Ya. Fayasmaul kalimah. Maka mereka mendengarkan kalimat yang gaib tadi setan, fayuqiha ila man tahta. Maka buru-buru yang di atas ngasih tahu ke yang di bawah, yang di bawah ngasih tahu ke yang di bawahnya lagi. Ya, sampai nanti yang di bawahnya lagi nyampaikan ke dukun. Ke anak buahnya, ke hambanya, dukun. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, hatta yulqiha ala lisan sahir aw kahin, sampai datang ke tukang sihir atau dukun, farubama atqau syihab qabla ayyuqiha. Dan terkadang setan tadi belum sempat dia ngajarin ke setan yang di bawahnya yang siap nunggu, dia sudah terlempar oleh syihab bintang api. Cus, dilempar oleh malaikat penjaga langit. Duar, kebakar, binasa dia sampai hari kiamat, mati. Ya. Kemudian warabbaka Allah qabla ayyutrikahu. Dan terkadang ini dengan kekuasaan Allah dan dengan hikmah Allah dan dengan izin Allah, Allah sengaja mengizinkan. Dan terkadang setan yang di atas itu dia bisa melempar berita ke bawah, berita gaib tadi sebelum dia dilempar. Dia melempar berita ke bawah, baru dia kena lempar. Ceger, kena lempar tadi apa namanya? Bintang api. Nanti sampai ke setan. Ya. Banyak ribu mahat mi'ata kadzbatin. Akan tetapi satu setan tadi ya mengasih tahu ke dukun itu berita yang gaib itu dibumbui dengan 100 kedustaan. Jadi ada sampai berita ke dukun 101 macam berita. Cuma satu aja yang benar. Itu pun yang lolos. Dan syekhnya, syekh setan yang di atas, gurunya, gurunya mati. Atau terkadang gurunya belum sempat kasih tahu ke dia, sudah mati dulu, kena lempar. Baik, cukup ya. Insyaallah kita nanti lanjutkan lagi pertemuan mendatang. Itu nanti kita akan lanjutkan pertemuan mendatang. Tidak ada soal jawab, kita persiapan buat buka puasa bersama. Ya, di sini kita buka puasa bersama, puasa Asyura. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimurajaah, tolonglah dimurajaah.